ini anak kami. Ada juga yang di kebun, namanya Malika. Malika itu kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Hasilnya, kedelai hitam pilihan untuk membuat kecap Bango yang hitam dan kental. Rasa masakan jadi benar-benar lezat. Karena rasa tak pernah bohong. Bango benar-benar kecap.